Saya pernah membaca kalau cara dakwah itu masuknya ke muamalah, bukan ke ibadah. Maka kita boleh berijtihad dengan cara bermasing-masing tersebut, dengan cara masing, kita boleh berijtihad dengan cara masing-masing, termasuk berpolitik. Ini salah ya. Dakwah itu masuk di dalam ibadah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh. Ini konteks ayat jelas menunjukkan bahwa dia adalah ibadah. Dan ia diperintah oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah di jalan Allah dengan hikmah. Dan sesuatu kalau Allah perintahkan, itu artinya dicintai oleh Allah. Dan sesuatu apabila dicintai oleh Allah, itu adalah ibadah. Nah, ibadah adalah segala ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahir wal batin. Adalah nama yang mengumpulkan segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Itu ibadah. Maka dakwah bagian dari ibadah. Yang mengatakan bahwa dakwah hanya masuk dalam muamalah atau masuk ke dalam wasilah, ini adalah pendapat yang salah dan menyimpang dari jalan yang lurus. Karena itu wajar muncul pemahaman yang seperti ini. Boleh berpolitik. Karena politik itu ya dakwah, dan dakwah itu bagian dari muamalah, bukan ibadah. Ya sebenarnya asalnya mereka bikin dulu lalilan. Politik itu boleh. Nah, sudah. Boleh itu politik. Disyariatkan, baru cari pendalilan. Nah sekarang mereka mencari pendalilan dan keluarlah seperti pendalilan yang seperti ini. Nah, ini tarekat ahlul bid'ah dalam berdalilkan. Buat kesimpulan setelah itu mencarikan dalil. Kalau ahli sunnah tidak, mereka mengumpulkan dalil, setelah terkumpul dalilnya baru membuat kesimpulan. Ini tarekatnya ahli sunnah. Karena itu kalau antum melihat bagaimana Hizb ut-Tahrir menulis, apa landasannya, kenapa mereka berpolitik, aneh bin ajaib dalil-dalil yang mereka gunakan. Apalagi kalau melihat jemaatul tabligh, lebih aneh lagi. Khurut itu disyariatkan. Loh, apa dalilnya disyariatkan? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ada ilham Al-Quran. Yang penting khurut dulu, disyariatkan dulu. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Cari ayat, buka-buka. Dapat surah Al-Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Ah, ini khurut kan? Yang penting dapat kalimat dikeluarkan, ah itulah. Sudah. Kenapa mereka tidak ambil ayat misalnya penduduk neraka tidak keluar dari neraka? Wa ma hum bikharijin minha. Dan mereka tidak keluar darinya. Ya kan? Ini tarik ahlul bidah dalam segala permasalahan. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, termasuk salah satu dasar kesesatan seluruh firqah, mereka mengambil sebagian dalil, meninggalkan sebagian yang lainnya, atau membuat dasar-dasar kesimpulan, setelah itu mencarikan dalil untuknya. Ada pun ahli sunnah, mereka kalau ingin menarik suatu kesimpulan, mereka kumpulkan seluruh dalil dalam masalah, yang langsung maupun tidak langsung, yang tersurat maupun yang tersirat, kemudian dalil umum maupun dalil khusus. Setelah terkumpul seluruh makna tersebut, baru mereka menarik kesimpulan. Ini ahli sunnah. Itu ciri mereka dalam setiap pembahasan ahli sunnah. Sebab mereka berputar di atas dalil. Tidak pernah mengeluarkan sesuatu dari kantongnya sendiri. Nah,